Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Demikian pula syarahnya Aunal Hadis Shamad li Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Markhali rahimahullahu taala. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bab yang berkaitan dengan at-tajarib, mengambil faedah pelajaran dari sebuah pengalaman, yang mana ini termasuk dari akhlak yang mulia dan adab yang luhur yang disebutkan oleh muallif Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, karena tidak ada di sana sifat al-hilm, sifat santun atau bijak, melainkan itu didapati karena adanya tajribah atau at-tajarib, ayat adanya pengalaman, yang dari pengalaman itu seseorang bisa mengambil faedah, bisa mengambil pelajaran. Karena namanya manusia hidup di dunia, pasti dia yujarib al-umur, dia mencoba perkara-perkara yang baru, melewati pengalaman-pengalaman dalam setiap hidupnya. Nah, tapi bukan makna dari at-tajribah atau at-tajarib di situ seseorang nah berusaha untuk terjatuh di dalam kesalahan supaya dia bisa membiasakan dirinya di atas kebenaran. Bukan itu maksudnya. Akan tapi seseorang dituntut untuk dia menimbang perkara, teliti untuk berhati-hati, mencurahkan seluruh upayanya. Nah, maka apabila dia terjatuh di dalam sebuah kesalahan, maka dia bisa mengambil pelajaran darinya, mengambil manfaat dari kesalahan tersebut, supaya di kemudian hari dia bisa berhati-hati dan tidak terjatuh di dalam kesalahan yang sama. Sehingga terbentuklah di dalam dirinya adanya sifat al-hilm, santun dan bijak, sehingga ini telah disebutkan oleh sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala, la hilma illa tajribah. Tidak ada sifat al-hilm melainkan itu adalah dengan mengambil pelajaran dari sebuah pengalaman. Dan sifat al-hilm ini termasuk dari syiar al-uqala, termasuk dari tanda-tanda mereka orang-orang yang memiliki akal. Sekarang kita lanjutkan bab yang berikutnya pada hadis yang ke-567. Karena hadis yang ke-565 sampai 566 hadisnya adalah hadis yang dhaif sehingga tidak disyarah oleh Syekh Zaid rahimahullahu taala. Qala al-malif rahimahullahu taala babu hilfil jahiliyah. Bab yang berkaitan dengan hilf al-jahiliyah. Apa itu al-hilf? Al-hilf maknanya adalah at-ta'ahud, alat ta'adud, wat ta'awun, wat tasa'ud, wa ghairi dhalika minal ma'ani. Al-hilf maknanya adalah at-ta'ahud. Bahasa kita adalah janji, perjanjian, alat ta'adud untuk saling menguatkan, wat ta'awun untuk saling tolong-menolong, tasa'ud untuk saling membantu-membantu satu dengan yang lainnya. Ini disebut dengan al-hilf atau bahasa kita adalah janji setia. Al-jahiliyah ay fi zamanil jahiliyah qabla maji'il Islam. Di zaman jahiliyah, sebelum datangnya masa keislaman, sebelum diutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah janji-janji setia yang sudah ada di zaman jahiliyah. Ini bagaimana hukumnya di dalam agama Islam, Hilf al-Jahiliyah, janji setia di zaman jahiliyah ini secara umum dibagi menjadi dua macam. Dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah Nau'un min hilfihim qa'imun al-dhalali wal-batil. Yaitu macam yang pertama dari janji-janji setia yang ada pada mereka orang-orang jahiliyah yang dibangun di atas kesesatan dan kebatilan. Nam, berjanji mengucapkan janji untuk saling tolong-menolong di atas perbuatan melampaui batas, permusuhan, intihakul a'rad, merusak kehormatan, atau mengambil harta benda yang bukan haknya, yang lainnya dari perkara-perkara yang diharamkan. Ini jenis janji setia yang pertama yang ada di zaman jahiliyah. Maka perkara-perkara yang demikian, janji setia yang seperti ini, setelah datangnya Islam, maka Islam membatalkan perjanjian-perjanjian itu semua dan tidak menetapkannya sama sekali sedikit pun. Adapun yang kedua, at-ta'ahud 'alal khair. Janji setia yang dibangun di atas kebaikan, seperti sekelompok mereka nam berjanji untuk saling menyambung tali silaturahmi awit ta'awun alad difa'i min syarril a'da. Di antara mereka ada orang-orang jahiliyah yang melakukan janji setia untuk saling tolong-menolong, membela yang benar nam, atau menahan, membela diri dari serangan musuh atau yang semisalnya, dari perkara-perkara yang mengandung kebaikan, menolong fakir miskin, membantu anak yatim. Maka janji-janji yang seperti ini ketika datang agama Islam, nam, maka ini ditetapkan dan diteruskan. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, "Man kana lahu hilfun fil jahiliyah lam yaziduhul Islam illa syiddah." Barang siapa yang dia memiliki janji setia di zaman jahiliyah, di masa jahiliyahnya, maka agama Islam tidaklah menambahkan kecuali syiddah, kecuali betul-betul untuk dilaksanakan janji setia tersebut yang telah diikrarkan. Karena apa? Janji tersebut mengandung kebaikan, mengandung perkara-perkara yang syar'i, tidak ada perkara-perkara yang menyelisih syariat. Maka ketika datangnya Islam, janji setia yang demikian itu ditetapkan, bahkan lebih dikuatkan oleh agama Islam untuk dijalankan, tidak dibatalkan. Ini dua macam janji setia yang ada di zaman jahiliyah ketika datangnya agama Islam. Beliau di sini membawakan hadis, qala hadatsana Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim, qala hadatsana ibn Ulayyah an Abdurrahman ibn Ishaq an Az-Zuhri an Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im an abihi, dari bapaknya. Sanad ini sampai kepada sahabat Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala an Abdurrahman ibn Auf, dari sahabat Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syahidtu ma'a umumati hilfal mutayyabin fama uhibbu an ankusahu wa ana li humran na'am. Syahidtu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu aku menyaksikan, berarti beliau hadir. Ketika itu beliau hadir, ada di dalam kisah tersebut dan beliau menyaksikannya. Ma'a umumati, bersama paman-pamanku. Bersama paman-paman beliau alaihi salatu wassalam, yaitu dari kalangan Banu Hashim, Bani Zuhrah, dan juga kabilah Taim. Yang nanti disebutkan dalam syarahnya, yang mana Nabi SAW ketika itu berkumpul dengan paman-pamannya di Mekah, di rumahnya Ibnu Jud'an, di zaman jahiliyah yang ketika itu mereka melakukan sebuah perjanjian, yaitu hilfal mutayyabin. Perjanjian yang disaksikan oleh Nabi SAW bersama pamannya adalah hilfal mutayyabin, janji setia yang disebut dengan al-mutayyabin. Dinamakan dengan al-mutayyabin dari kata at-tib. Tib itu adalah minyak wangi. Yang mana ketika itu orang-orang Quraisy dari Bani Hashim tadi, Bani Zuhrah dan kabilah Tain, mereka membawa enam jafnah, yaitu semacam mangkok. Kemudian mangkok itu diisi dengan tib, dengan minyak wangi. Setelah mereka berkumpul, mereka mencelupkan masing-masing tangan mereka ke dalam mangkok yang berisi minyak wangi tadi, dan mereka nam tahalafu, mereka sama-sama berjanji, alat tanasur, untuk saling tolong menolong, wal akhdiril madlumi minadzalim, dan akan mengambil hak orang yang dizalimi dari orang yang berbuat zalim. Sehingga nam hilf, janji setia ini disebut dengan hilfal mutayyabin, karena janji setia yang diikrarkan di atas sebuah minyak wangi. Ini sebab penamaannya. Qala syahidtu ma'umumati hilfal mutayyabin, kata Nabi SAW, aku menyaksikan bersama paman-pamanku janji setia al-mutayyabin, yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ketika itu di zaman jahiliyah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu belum diutus menjadi seorang nabi dan rasul, belum datang agama Islam. Qala fa ma uhibbu an ankuthahu, dan aku tidak ingin untuk membatalkan perjanjian tersebut. Setelah datangnya Islam, setelahnya diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perjanjian yang dulu beliau ikuti, beliau saksikan. Nah, setelah datangnya Islam ini, Nabi SAW sama sekali tidak ingin membatalkan perjanjian tersebut. Beliau tidak ingin membatalkan perjanjian yang diikrarkan oleh mereka orang-orang Quraisy tersebut. Karena apa? Ini adalah janji setia dari jenis yang kedua, yang dibangun di atas kebaikan. Isinya adalah, nah, tidak ada perkara yang menyelisih syariat sedikit pun. Nah, yaitu saling tolong menolong di atas kebaikan, kemudian membela orang yang zalim, nam dari mengambil hak orang yang didolimi dari orang yang berbuat zalim. Qala wa annali humran na'am, aku tidak mau membatalkan perjanjian tersebut meskipun untukku itu adalah unta merah. Nam sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya humran na'am itu adalah a'azzu amwalil Arab wa akramuha wa a'zamuha, harta mereka orang-orang Arab yang paling mulia, yang paling afdal, yang paling besar ketika itu adalah unta merah. Nabi SAW sampai mengatakan demikian, meskipun aku diberi harta yang sangat berharga berupa unta merah, sama sekali aku tidak akan membantalkan perjanjian tersebut, hilfal mutayyabin, janji setia yang telah diikrarkan oleh paman-pamanku, karena itu berada di atas kebaikan. Ini janji setia yang disebutkan, dan ini adalah syahid dari apa yang disebutkan oleh Malif rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini. Bab hilful jahiliyah, janji setia yang dilakukan oleh mereka orang-orang jahiliyah di zaman sebelum datangnya Islam, ketika itu tidak menjenisi syariat mengandung kebaikan, maka itu harus diteruskan dan tidak boleh dibatalkan. Adapun di zaman sekarang atau setelah datangnya Islam, tidak ada lagi di sana janji setia. Yang ada adalah naam sumpah setia yang diistilahkan dengan al-bai'ah, bai'at. Adapun bai'at ini hanya ada satu di dalam Islam, yaitu bai'at dari seorang rakyat yang hanya diberikan kepada penguasanya yang sah, penguasanya yang muslim yang ada di wilayahnya. Karena seorang hamba yang muslim diwajibkan di dalam syariat Islam untuk dia taat kepada pemerintahnya, untuk dia mendengar as-sam'u wa ta'ah kepada penguasanya, bagaimanapun keadaan penguasanya, dan ini disebut dengan al-bai'ah atau sumpah setia. Adapun sumpah-sumpah setia atau janji-janji setia yang lainnya, maka itu sama sekali tidak dibenarkan di dalam agama Islam, tidak diterangkan di dalam syariat Islam. Sehingga ketika ada di sana kelompok atau sekumpulan manusia yang menyatakan baiat kepada pemimpinnya, menyatakan janji atau sumpah setia kepada nam pemimpinnya, maka ini adalah menunjukkan tentang kesesatan yang ada pada mereka, karena sama sekali tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada adalah al-yamin atau sumpah, dan itu pun harus dengan menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala sababu tasmiyati bi hilfil mutayyibin ijtama'a banu Hasyim wa banu Zuhrah wa Taim fi dari Ibni Juda'an fil jahiliyah wa ja'alu tiban fi jafnah wa ghamasu aydiyahum fi wa tahalafu 'ala at-tanasuri wal akhdhi lil madlum minadh dhalim fasummul mutayyibin wa summiyal hilfu bi hilfil mutayyibin. Sebab penamaan janji setia tersebut dengan hilf al-mutayyibin adalah ketika itu Banu Hasyim, ini kabilah-kabilah dari mereka orang-orang Quraisy, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bani Hasyim, Banu Zuhrah, kabilah Taim, mereka semua berkumpul di rumahnya Ibnu Juda'an, ya, yang ada di Mekah ketika di zaman jahiliyah, dan mereka menjadikan minyak wangi itu di sebuah wadah. Wa ghamasu aydiyahum fi, dan mereka mencelupkan tangan-tangan mereka ke dalam wadah yang berisi minyak wangi tadi. Wa tahalafu 'ala at-tanasur wal akhdhi lil madlum minadh dhalim, dan mereka saling berjanji, mengucapkan janji setianya sesama penduduk Mekah untuk saling tolong menolong, saling membantu, wal akhdhi lil madlumi minadh dhalim, dan mengambil hak orang yang didzalimi dari orang yang berbuat zalim. Dan ini dinamakan dengan al-mutayyibin, dan sumpahnya dinamakan dengan sumpah hilful mutayyibin. Ini sebab penamaannya. Dan ketika janji setia tersebut tidak ada yang menyelisih syariat, maka ini ditetapkan di dalam syariat Islam, tidak dibatalkan. Qala wa minhu yu'khadhu anna al-ijtima' ala injazil amali alladhi lahu awaqib hamidah muraghabun fi. Dan diambil faedah dari hadis ini bahwasanya ijtima' berkumpul untuk melaksanakan sebuah amalan yang mana amalan tersebut memiliki awaqib hamidah, kesudahan-kesudahan yang terpuji, memiliki akibat-akibat yang baik. Nam muraghabun fi, maka amalan tersebut adalah sangat dimotivasi, diberi hasungan, diberi semangat. Wa annahu min sifatil uqala alladziina yahrisuna 'ala jalbil masalih linnas wa daf'il madari wal mafasid. Dan bahwasanya itu termasuk dari sifatnya orang-orang yang berakal, yang mana mereka bersemangat untuk mengambil manfaat kepada manusia, mengupayakan kemaslahatan bagi manusia, dan menolak kemudaratan atau mara bahaya. Ini disyariatkan berkumpul untuk melaksanakan amalan yang baik, amalan yang bisa mendatangkan kebaikan bagi manusia secara umum. Qala kama yu'khadhu minhu anna dinal Islam aqarra ma kana 'alaihi ahlul jahiliyah min as-sifatil hamidah. Sebagaimana pula diambil dari hadis ini bahwasanya agama Islam itu menetapkan apa-apa yang ada pada mereka ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah, dari sifat-sifat yang terpuji. Ahlul jahiliyah di antara mereka yang lakukan ada perkara-perkara yang tercela seperti asabiyah, menyembah berhala, perkara-perkara yang jelek, maka ini tidak ditetapkan. Adapun yang ada pada mereka dari sifat-sifat yang terpuji, kanusratil madlum wa ta'minil khaif wa ikramil dhaif wa muwasatil muttar ila ghairi dzalika mimma kana fi ba'di ahli jahiliyah wa ja'al Islam wa qarrahu lima fihi minal khair. Adapun dari perkara-perkara yang terpuji dari orang-orang jahiliyah seperti menolong, mereka suka menolong orang yang dizalimi atau memberikan keamanan bagi orang yang takut, memuliakan tamu, membantu orang yang kesusahan, atau yang lain sebagainya dari apa-apa yang dilakukan oleh sebagian ahlul jahiliyah, dan datang Islam menetapkannya karena di dalamnya ada kebaikan. Tidak dihapus, bahkan ditetapkan. Bahkan ketika itu sudah menjadi sebuah hilaf, sebuah janji setia, bahkan itu na'am ditekankan di dalam agama Islam. Mangkana lahu hilfun fil jahiliyah lam yaziduhul Islam illa syiddah. Barang siapa yang dia sudah mengikrarkan di zaman jahiliyah, dia sudah mengikrarkan sebuah janji setia, maka agama Islam menuntut dirinya untuk wafa, untuk menunaikan janji tersebut yang telah dia ucapkan. Selama itu kebaikan, selama perjanjian tersebut tidak misalnya diucapkan dengan nama-nama sembahan mereka, nam demi Lata, Uzza, atau Manah, ini tidak boleh. Yang penting tidak mengandung kesyirikan atau kemaksiatan, maka itu akan ditetapkan di dalam agama Islam. Kemudian qala kama yu'khadhu minal hadis tahrimu naqdil uhud allati yatarattabu 'alal wafa'i biha masalih wa tudra'u biha mafasid idil wafa'u bil uhudi ma'murun bihi fin nusus syar'iyyah. Sebagaimana pula diambil faedah dari hadis ini, yaitu hadisnya Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala an, tentang tahrimu naqdil uhud, diharamkannya untuk membatalkan janji. Janji yang telah diikrarkan, yang telah diucapkan, itu haram hukumnya di dalam Islam untuk dibatalkan. Yang mana janji tersebut terlebih lagi bisa mendatangkan al-masalih. Naam, ketika ditunaikan bisa mendatangkan kemaslahatan dan bahkan bisa tertolak dengannya kerusakan-kerusakan atau kemadharatan. Idil wafa'u bil uhud, karena menunaikan janji-janji itu diperintahkan di dalam dalil-dalil yang syar'i, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau akan menyebutkan beberapa di antara dalilnya. Qala ka qawlihi azza wa jal, di antaranya adalah firman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uhud. Aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Wa qawlu subhanah wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha, dan penuhilah janji Allah subhanahu wa ta'ala, idza ahadtum, ketika kalian telah berjanji, wa la tanqudul ayman, dan jangan kalian melanggar sumpah, ba'da tawkidiha, setelah sumpah itu diikrarkan. Wa qawlu ta'ala wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula, dan penuhilah janji, karena sungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil-dalil dari Al-Quran yang menghasung naam orang yang telah mengikrarkan janji untuk ditunaikan, terlebih ketika janji tersebut berada di atas kebaikan, mengandung kemaslahatan, dan tidak mengandung kemadharatan sedikit pun. Bahkan larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk membatalkan janji. Qala wa qad i'tabaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam naqsal ahdi biduni musawwigin syar'i min alamatin nifaq. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri i'tabar, menganggap bahwasannya melanggar perjanjian, tidak mau menunaikan janji yang telah diikrarkan, biduni musawwigin syar'i, dengan tanpa adanya alasan yang syar'i. Dia tidak memiliki alasan yang dibenarkan di dalam syariat Islam, ini termasuk dari tanda-tanda kemunafikan, melanggar perjanjian, membatalkan ikrar dari sumpah atau janji yang telah diucapkan, ini termasuk dari tanda-tanda orang-orang munafik. Haitsu qala alaihi salatu wassalam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, arbaun man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 perangai yang barang siapa 4 perangai tersebut ada pada dirinya, maka dia adalah seorang yang munafik khalis. Munafik yang apa? Tulen. Munafik tulen. Wa man kanat fihi khallatun min hunna kanat fihi khallatun minan nifaq min nifaqin hatta yada'aha. Dan barang siapa yang ada pada dirinya salah satu dari 4 perangai tersebut, maka pada dirinya sungguh telah ada salah satu dari perangai kemunafikan wal iyadzu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perangai-perangai tersebut, naam, sampai dia betul-betul meninggalkannya. Wa minha, dan diantaranya adalah wa idza ahada ghadara. Ketika dia berjanji, ketika dia telah mengikrarkan sebuah janji, ghadara, dia tidak mau memenuhinya, ai dia dengan mudah membatalkannya tanpa alasan syar'i sedikit pun. Maka ini kata Nabi alaihi salatu wassalam termasuk dari ciri-ciri kemunafikan. Nah, ini beberapa faedah yang beliau sebutkan. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.